Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Telah kita sebutkan pada kajian sebelumnya tentang apa saja yang diharamkan dan disebutkan dalil dalam syariat tentang pengharamannya. Di antaranya adalah yang tersebut di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Harimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma dzakaitum wama dzubiha 'alan nusub." Telah diharamkan atas kalian bangkai darah. Dan yang dimaksud dengan darah ini adalah ad-damul masfuh sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-An'am ayat 145, au damam masfuhan walahmul khinzir. Kemudian berikutnya adalah lahm, daging babi. Penyebutan daging babi tidak diartikan bahwa yang diharamkan hanya sebatas daging saja. Wa illa, penyebutan daging babi di sini barakallahu fikum mencakup seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya. Baik itu bulunya, kulitnya, tulangnya, lemaknya dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentangnya fa innahu rijisun, karena babi itu adalah rijis, najis. Nah, najis. Sehingga oleh karena itu tidak boleh untuk kita mengambil manfaat darinya, yaitu manfaat yang kita langsung berhadapan dengannya. Nah, yang langsung kita barakallahu fikum bersentuhan dengannya. Intifa' yang tidak diperbolehkan adalah yaitu manfaat yang kita langsung bersentuhan dengannya. Nah, untuk dijadikan sebagai kulitnya misalnya, untuk dijadikan sebagai dompet atau tas, ikat pinggang, sepatu dan yang lainnya. Yakni keharaman intifa' yang kita bersentuhan dengannya. Maka yang seperti ini diharamkan. Adapun intifa' intifa' yang seseorang tidak bersentuhan dengannya, nah, maka tidak mengapa. Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan oleh Nabi sallallahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang lemaknya bangkai. Dan itu najis, bangkai itu najis. Berikut juga lemaknya. Bagaimana tentang lemak bangkai ini dimanfaatkan untuk melapisi perahu supaya tidak cepat rusak. Wallahu alam tujuannya apa? Mungkin supaya tidak cepat rusak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya. Padahal kita ketahui bersama bahwa maitah, bangkai itu adalah najis. Nah, sama dengan babi. Nah, sehingga oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa yang dimaksud al-intifa' yang dilarang adalah intifa' yang seseorang bersentuhan dengannya. Bersentuhan. Adapun intifa' yang tidak bersentuhan, sebagaimana contoh yang ditanyakan kepada Nabi SAW, maka hal itu diperbolehkan. Nah, wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa saja yang disembelih dan diperuntukkan untuk selain Allah. Nah, yakni ay dzubiha ala ghairi ismihi ta'ala. Yakni disembelih tidak menyebut nama Allah. Wa hadza haram. Yang seperti ini haram. Perbuatan ini adalah haram. Wajib bagi kita untuk melakukan adzakah, sesembelihan, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adzakah ini ibadah. Sesembelihan adzabah ini adalah ibadah. Apabila diperuntukkan kepada selain Allah, maka ini hukumnya haram. Bahkan syirik. وَهَذَا حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ الْمُنَافِي لِلْتَوْحِيدِ. Ini dilarang, haram, dikarenakan padanya terdapat perbuatan syirik yang bertentangan dengan tauhid, yang menafikan tauhid seseorang. فَإِنَّ الذَّبْحَ عِبَادَةٌ لَا يَجُزُ صَرْفُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. Karena dzabh itu ibadah. Naam. Yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Sehingga oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan naam oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari di dalam kitab Tauhid. Allah melaknat orang yang melakukan sesembelihan untuk selain Allah. Nah, melaknat. Dan bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang derajatnya, apakah sahih atau dhaif. Nah, tentang seseorang yang masuk jannah fi zubab dan masuk nar karena zubab juga. Ada yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Naam, barakallahu fikum. Yakni dia diperintahkan untuk melakukan sesembelihan kepada selain Allah dengan menyembelih seekor lalat. Ada seseorang yang enggan sehingga dia pun masuk dibunuh dan masuk surga. Kemudian yang kedua dia mau melakukannya, barakallahu fikum, dia melakukan sesembelihan dengan menyembelih seekor lalat akan tetapi diperuntukkan untuk selain Allah. Naam, barakallahu fikum. Kemudian dia masuk an-nar. Kama qala azza wa jalla, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu. Wanhar, dan lakukan sesembelihan untuk Rabbmu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni sesembelihan hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini hal demikian. Dan insya Allah kita semua sudah memahami hal itu karena sudah sering terulang di dalam durus yang kita pelajari. Wal munkhaniqatu. Kemudian berikutnya adalah wal munkhaniqatu. Hewan yang terjerat lehernya. Wahiyallati tukhannaku fatamutu. Yang dijerat lehernya kemudian dia mati. Nah, dicekek atau pakai tangan dicekek atau pakai tali. Imma qasdan aw bi ghairi dzalik. Sama saja, apakah hal ini dilakukan dengan sengaja atau dia terjerat dengan sendirinya. Nah, lehernya terjerat dengan sendirinya, kena perangkap misalnya. Kena lehernya, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini haram. Mati karena terjerat lehernya. Dalilnya apa? Ayat yang kita sebutkan tadi, semuanya disebutkan. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi. Wal mauqudatu wa hiya allati tudrabu bi 'asa aw syai'in tsaqilin fatamutu. Hewan yang kena pukul, dipukul dengan tongkat atau dengan sesuatu yang berat, mati karena dipukul. Dipukul. Baik itu dengan tongkat atau dengan sesuatu yang keras atau berat sehingga dia mati. Wal mutaraddiyatu وَهِيَ الَّذِي تَتَرَدَّ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ فَتَمُوتُ, yaitu hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi dan dia mati karena itu. Nah, mati karena itu. Ini juga haram. وَالنَّطِيحَةُ وَهِيَ الَّذِي تَنْطَهُهَا أُخْرَى فَتَقْتُلُهَا, yaitu hewan yang diserang oleh hewan lain, ditanduk misalnya oleh hewan lain, fataktuluha, dan dia pun hewan tadi membunuh hewan yang ini. Maka hewan yang mati ini disebut dengan an-natiha, yang mati karena diserang oleh hewan yang lainnya. Fatamutu barakallahu fataktuluha, dan dia mati dan dia terbunuh karena diserang tersebut. Empat jenis hewan yang disebutkan di sini, wal munkhaniqatu, yang mati karena terjerat lehernya, wal mauqudatu, yang mati karena dipukul oleh tongkat atau benda yang keras, wal mutaraddiyatu, mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, wan natihatu, hewan yang mati karena diserang oleh hewan lain. Nah, empat jenis yang disebutkan ini termasuk di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Wama akala sabu'u, wama akala sabu'u, dan apa saja yang dimakan oleh hewan, yang diserang oleh hewan buas. Nah, binatang yang diserang oleh hewan buas. Wahiyallati ya'du 'alaiha asadun aw namirun aw dhi'bun aw fahdun aw kalbun fayakulu ba'duha fatamutu bisababi dzalik. Hewan yang diserang oleh binatang buas seperti singa, macan, serigala, fahad sama dengan macan, au kalbun atau anjing, dan hewan buas ini memakan sebagian dari hewan yang dimangsa tadi dan mengakibatkan dia mati, fatamutu bisababi dzalik. Fama udrika min hadhil khamsatil akhirah wa bihi nam. Lima jenis hewan yang disebutkan tadi, mulai dari al-munkhaniqah sampai dengan hewan yang mati karena diserang oleh binatang buas, dimangsa oleh binatang buas, barakallahu fikum, maka hewan-hewan yang mati ini hukumnya haram dan masuk dalam kategori bangkai, diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk dimakan, diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk dimakan, barakallahu fikum. Fama udrika min hadhil khamsatil akhirah wa bihaya, afwan, enam, yakni empat atau lima jenis hewan ini. Enam, saya klarifikasi lagi tentang bahwa mereka masuk dalam kategori bangkai, wallahu alam bisawab, apakah masuk atau tidak. Lima jenis hewan yang disebutkan ini, wal munkhaniqah, wal mauqudah, wal mutaraddiyah, wan natihah, wa ma akala sabu', yang dimangsa oleh hewan buas dan dia mati karena hal demikian, maka hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh dikonsumsi. Fama udrika min hadhil khamsatil akhirah wa bi hayatun fadhukkiya fa innahu halalul akli. Dan apa saja yang didapati dari lima jenis hewan yang disebutkan, mulai dari al-munkhaniqah, al-mutaraddiyah, al-mauqudah, an-natihah, dan wama akala sabu', nam, didapati ada hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, didapati sekarat, hampir mati, atau nam, terjerat lehernya, sekarat, hampir mati, masih hidup, tapi hampir mati, atau karena diserang oleh hewan lain, temannya, hampir mati, sekarat, tapi masih hidup. Apabila lima jenis hewan ini didapati dalam keadaan masih hidup, walaupun dalam keadaan sekarat, wabihi hayatun fadzukiya, kemudian segera disembelih, fa innahu halalul akli, maka hukumnya adalah halal. Barakallahu fikum. Walaupun tadi didapati dalam keadaan sekarat, hampir mati, sapi terlilit lehernya atau kakinya terlilit sehingga dia jatuh, kemudian kepalanya tertimpa oleh badannya misalnya. Nah, hampir mati. Barakallahu fikum. Kemudian disembelih. Seketika itu juga maka hukumnya halal. Hukumnya halal. Liqaulihi ta'ala fil ayatil madhkurah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat lanjutan dari ayat tersebut, illa ma dzakaitum, kecuali yang apa saja yang kalian sembelih dari lima jenis tadi. Illa ma dzakaitum, kecuali apa saja yang kalian sembelih dari lima jenis tadi sebelum dia mati, yakni sebelum dia mati. Barakallahu fikum. Kalau sudah mati kemudian disembelih maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Disembelih dalam keadaan dia masih hidup. Wa madzu biha 'alan nusub wa hiya hijaratun kanat mansubatan haulal ka'bah wa kanu fil jahiliyah yadhbahuna 'indaha fa hadhi la yahillu akluha li anna dhalika min asy-syirki alladhi harramahu Allahu kama madha fima uhilla li ghairi Allah. Apa saja yang disembelih untuk berhala-berhala, yaitu batu-batu yang dipasang di sekitar Ka'bah, berhala-berhala yang dipasang di sekitar Ka'bah. Wa kanu fil jahiliyah yadhbahuna indaha, yang mana mereka pada masa jahiliyah menyembelih hewan-hewan kurban di sisi berhala-berhala tersebut, dan mereka peruntukkan untuk berhala-berhala tersebut. Ta'ziman lahu, dalam rangka pengagungan dan pengerendahan diri untuk berhala tersebut. Fahadihi la yahillu akluha, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk dimakan. Li'anna dhalika minasyirkil ladhi harramahullah, karena hal ini termasuk perbuatan syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Syekh Aman Al-Jami di dalam kitabnya Syarah Salatatil Usul, bahwa termasuk dari bangkai hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tu'tabaru maitatan, termasuk dalam kategori bangkai. Naam, dan dia najis, bukan hanya sebatas tidak boleh tapi juga najis, kotor, yang kita diperintahkan untuk menjauhkan diri darinya. Barakallahu fikum. Kama madha fi ma uhilla li ghairillahi bih, sebagaimana pembahasan ini telah berlalu pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhramu minal at'imati aidan, dan diharamkan dari makanan-makanan juga adalah ma fihi madharatun, yang padanya terdapat madharah, ada madharat, ada bahaya kalau dikonsumsi, berbahaya untuk dikonsumsi. Kasum wal khamar wasairil muskirat wal mufattirat, seperti racun, khamar, dan seluruh hal-hal yang memabukkan, atau obat-obat penenang yang diperuntukkan bukan pada tempatnya. Al-mufattirat ini barakallahu fikum sama dengan al-muskirat. Nah, sabu-sabu atau yang semisal dengannya. Hukumnya haram karena padanya ada madharah. Karena padanya ada madharah, ada bahaya. Membahayakan fisiknya dan bahkan membahayakan iman dan perilakunya. Nah, membahayakan perilakunya. Perlu antum ketahui bahwa setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu ada hikmah. Kenapa diharamkan? Para ulama mencari dan menyebutkan hikmah-hikmah tersebut. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak. Dan tentunya ikhwani fiddin, makanan-makanan yang haram tentu ada dampak negatifnya. Bukan hanya sebatas dia berdosa makan makanan tersebut, tapi juga darah daging yang tumbuh karena makanan-makanan yang haram tersebut akan mendatangkan efek negatif yang berbahaya, seperti bisa merusak perilaku seseorang, perilaku yang tidak baik. Nah, perilaku yang tidak baik Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, kita berhati-hati. Kita harus mengedepankan sikap wara'. Naam, sikap wara', terutama di dalam mencari nafkah. Para sahabat memberikan contoh kepada kita semua, salafuna saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, mereka sungguh di samping wara', lebih dari itu mereka zuhud. Mereka zuhud. Datang kepada Umar bin Khattab, seseorang membawa susu. Naam, kemudian diminum. Orang yang dikenal oleh Umar bin Khattab memberikan hadiah kepada beliau berupa susu, air susu, dan diminum. Setelah itu ditanya, dari mana kamu dapat susu ini? Saya mengambilnya dari ibil sadaqah, bukan miliknya dia. Akhirnya dimuntahkan, sengaja dimuntahkan oleh Umar bin Khattab. Enggak rela dan tidak sudi bahwa darah dagingnya itu tercampur dari benda-benda yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada beliau, seseorang yang membawa makanan, orang yang dia kenal. Sehingga oleh karena itu beliau tidak banyak tanya sebelum memakannya, dan dia memakannya. Dan setelah dimakan beliau bertanya, dari mana kamu mendapatkannya? Dia menjawab, takahantu fil jahiliyah wa ma uhsinul kahana. Saya melakukan praktek dukun dahulu pada masa jahiliyah. Padahal sebenarnya itu saya enggak bisa, hanya pura-pura saja. Ternyata mungkin manjur. Naam, barakallahu fikum, mujarrab, barakallahu fikum, praktek yang dia lakukan terhadap seseorang, akhirnya setelah dia masuk Islam, orang yang dia obati dengan praktek dukun tersebut, orang pasien dia dahulu ketika masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam, datang kepadanya setelah dia ini masuk Islam dan memberikan hadiah kepadanya. Memberikan hadiah karena dahulu dia telah berbuat baik kepadanya menurut anggapannya. Diterima dan diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau memasukkan tangannya ke mulutnya dan memuntahkan semua yang beliau makan. Barakallahu fikum, dimuntahkan. Bahkan beliau mengatakan, andai makanan ini tidak bisa saya keluarkan kecuali dengan saya mengeluarkan nyawa saya, akan saya keluarkan nyawa saya. Sikap warok, kehati-hatian, dan upaya menjauhkan diri dari perkara syubhat, apalagi perkara haram, tidak rela dan tidak sudi darah dagingnya tercampur dari benda-benda yang haram. Nah, tidak rela dan tidak sudi. Maka hal ini jadi contoh bagi kita semua, seperti yang kita sebutkan tadi, dan itu dikatakan oleh para ulama bahwa makanan-makanan yang tidak baik, nah, itu akan memberikan pengaruh kepada akhlaknya, pengaruh pada ibadahnya. Bahkan para ulama mengatakan ibadah seseorang tidak akan diterima kecuali dia apabila makan dari makanan yang halal. Antum sudah belajar dalam hadis arba'in, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa innallaha amaral mu'minin kama amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu maha tayyib, maha baik, bagus, la yaqbalu illa tayyiba, dan tidak akan menerima kecuali yang baik dan bersih. Tidak akan diterima sesuatu yang kotor dan sesuatu yang tercampuri dengan yang haram. Kemudian Nabi menyebutkan ayat perintah untuk makan makanan dari rizki yang halal. Naam, dan setelah itu Allah memerintahkan untuk beramal saleh, wa'malu saliha. Naam, para ulama mengatakan bahwa seseorang, amalan seseorang itu tidak akan diterima kecuali dia makan dari makanan yang halal. Sehingga salah satu syarat diterimanya sebuah amalan adalah dia harus mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, baik dari zatnya atau cara dia mengambil, mencari makanan yang dia konsumsi tersebut. Barakallahu fikum. Kembali kita kepada pembahasan, ma fihi madarrah. Jadi makanan yang padanya terdapat bahaya kalau dikonsumsi. Liqaulihi ta'ala, wala tulku bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menceburkan diri kalian kepada kehancuran. kepada kebinasaan. Dan di dalam ayat yang lain, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Larangan membunuh diri masuk juga barakallahu fikum larangan melakukan sebab-sebab yang bisa membahayakan diri. Kita dilarang untuk membunuh diri kita, masuk padanya larangan barakallahu fikum untuk melakukan sebab-sebab yang bisa membunuh diri kita atau sebab-sebab yang bisa membahayakan diri kita. Jadi di dalam ayat ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita dilarang untuk membunuh diri, baik secara langsung dia menelan racun atau yang baru-baru saja dilakukan oleh orang-orang bodoh tersebut yang mengatasnamakan Islam dengan membunuh dirinya barakallahu fikum, padahal yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, masuk dalam kategori ayat ini, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Dan masuk juga barakallahu fikum pada ayat ini terdapat larangan kita melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke sana. Fa kullu ma yuaddi ila darar fa huwa haram. Setiap yang mengantarkan kepada bahaya, kematian atau yang semisalnya, maka hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darar wa la dirar. Seseorang tidak boleh membahayakan dirinya dan orang lain. Dia tidak boleh membahayakan dirinya dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Barakallahu fikum. Warubbama, dan mungkin saja yustadallu lahu aidan biqaulihi ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti', dan mungkin saja dalam hal ini berdalil dengan ayat, kita bisa berdalil dengan ayat wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau seandainya kalian sakit atau dalam keadaan safar, atau kalian jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian barakallahu fikum buang hajat, atau kalian menyentuh wanita, menggaulinya, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, dengan menggunakan tanah yang suci. Bagaimana sisi pendalilannya dengan ayat ini? Wajhu dzalika anna Allah ta'ala aujaba tayammum 'alal marid himayatun lahu 'anid darar. Sisi pendalilannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan tayammum terhadap orang yang sakit dalam rangka menjaga dia dari hal-hal yang memudaratkannya, sehingga barakallahu fikum air tersebut diganti apabila dia kedinginan atau dia merasakan mudarat apabila menggunakan air tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan tayammum. Begitu juga dengan racun, sesuatu yang diwajibkan saja bisa diganti dengan yang lain. Apalagi perkara-perkara yang mubah yang bisa membahayakan barakallahu fikum, maka tentunya kita harus berpaling dan menjauhkan diri darinya. Sesuatu yang wajib, wudu itu wajib, berwudu dengan air itu wajib. Tapi hukum wajib ini, wudu ini, yang sesuatu yang wajib ini bisa dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita merasakan madarat apabila kita berwudu diganti dengan tayamum. Apalagi hanya sebatas makanan yang sifatnya itu mubah, bukan sesuatu kita itu harus makan ini dan makan itulah, sesuatu yang mubah saja. Tentunya kita harus menjauhkan diri darinya. Barakallahu fikum. Jadi ma fihi madarrah, sesuatu yang memudaratkan ini. Sehingga oleh karena itu dari sini kita mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang suci belum tentu dia halal. belum tentu dia halal. Masih ada syarat-syaratnya. Masih ada syarat-syarat yang lain. Barakallahu fikum. Dia harus tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan. Kalau seandainya memudaratkan, membahayakan, maka hukumnya adalah haram. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wasum ahyanan yusta'malu dawa'an. Racun kadang dipergunakan untuk obat. Dan kita dapati beberapa jenis racun itu tercampuri dengan jenis-jenis obat dan dipakai untuk pengobatan. Apa hukumnya? Fahadza nassal ulama ala annaha jaizah. Yang seperti ini dinaskan oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama bahwa hukumnya halal, boleh. Lakin bi syartin an tu'lama intifa'ud darar. Akan tetapi dengan syarat bahwa dorornya itu hilang. Nah, mungkin apabila dicampuri dengan bahan-bahan tertentu, racunnya itu bisa netral. Nah, bisa dinetralkan misalnya. Nah, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, sesuatu hukum itu tergantung pada sebabnya. Nah, sesuatu hukum itu tergantung pada sebabnya. Apabila tidak ada sebab, maka hukumnya akan hilang. Nah, apabila tidak ada sebab, maka hukumnya akan hilang. Termasuk dalam hal ini, racun tersebut hukum asalnya haram. Tapi kalau seandainya, tentunya hal ini yang menentukan adalah ahlinya. Ahlinya, orang yang ahli, atau barakallahu fikum, sudah diketahui bersama. Nah, secara umum bahwa benda ini racun, akan tetapi apabila dicampuri dengan ini dan itu maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Wa ma kuti'a minal hayy, dan bagian tubuh yang terputus dari hewan yang masih hidup. Kakinya puntung. Nah, apa hukum dari kaki yang puntung ini? Hewannya masih hidup. Diputus dalam keadaan hewannya masih hidup. Hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah haram. Bahkan tu'tabaru maitatan. Dikategorikan dengan bangkai. Masuk dalam kategori bangkai. Li hadits Abi Waqid Al-Laitsi. Berdasarkan hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kuti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitah." Apa saja yang terputus dari bahimah, dari hewan, dalam keadaan dia hidup, fahuwa mayitah, maka yang terputus tersebut adalah bangkai. Fahuwa mayitah, najis. Bangkai najis. Dan tidak boleh dikonsumsi. Karena itu masuk dalam kategori najis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Bil khusus karena pada malam hari ini adalah malam-malam terakhir dari bulan Syakban, imma kita sekarang ini sudah masuk bulan Ramadan atau masih pada bulan Syakban, itu tergantung nanti dari sidang itsbat yang dilakukan oleh pemerintah kita. Maka kita sama-sama menasihatkan kepada kaum muslimin untuk selalu taat dan patuh kepada pemerintah, terutama dalam hari-hari yang besar ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas." Puasa kalian itu bersama dengan annas, yakni bersama dengan waliul amr. Begitu juga berbuka kalian bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Adapun apabila terjadi kesalahan pada mereka, itu adalah kesalahan kembali kepada mereka. La alaina, bukan atas kita. Nah, kita mengikuti kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita adalah mengikuti pemerintah. Apabila mereka menentukan hari-hari demikian, hari-hari yang syar'i ini, hari-hari yang besar ini dengan cara yang salah, maka itu kembali kepada mereka. Sehingga oleh karena itu kita selalu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemerintah kita selalu mendapatkan taufik lima yuhib wa yirdha. Kemudian selalu kita saling mengingatkan dengan akan datangnya bulan Ramadan, mengingatkan bahwa ini adalah nikmat yang besar, bulan yang selalu dinanti dan mereka memohon kepada Allah agar berjumpa dengannya. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, nah, kita menasihatkan untuk berupaya memanfaatkan secara sungguh-sungguh bulan Ramadan ini dengan banyak melakukan ibadah, siam, sedekah, qiraatul Quran, terutama qiraatul Quran. Nah, karena bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, padanya diturunkan Al-Quran, maka sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, bahkan lebih dari hari-hari yang lain. Hal ini juga dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, diniatkan. Antum, barakallahu fikum, mungkin hanya dalam sehari beberapa lembar dari Al-Quran yang antum baca. Diniatkan dan dikhususkan waktu. Dicari waktu, jangan menunggu kapan sempatnya. Tapi diminat, diupayakan dan diatur waktu. Barakallahu fikum. Naam, agar ada waktu yang antum sisihkan, yang antum siapkan untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Dibaca Al-Quran tersebut karena padanya terdapat syifaun lima fis sudur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa saja yang dicintai dan diridhoi olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.